Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Punten, ini ada titipan pertanyaan. Dia sangat ingin tahu jawabannya dari Buya. Jadi pasangan suami istri sudah nikah lama, tapi setiap bertengkar suaminya selalu bilang, kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Berulang-ulang Buya, sampai nikahnya udah puluhan, 20 tahunan ya. Dan itu apakah udah jatuh talak apa enggak? Tapi suaminya suka selingkuh Buya, makanya setiap ketahuan dan ditanya, kalau udah terpojok selalu bilang, kamu pulang aja. Itu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ada dua yang harus kita jawab dalam pertanyaan satu. Yang pertama adalah, cerai itu ada yang namanya sorih, terang-terangan, biarpun guyonan tetap jadi. Ada seorang suami menyanjung istrinya, sambil menyanjung-nyanjung tak tahu ngomong, engkau aku cerai, guyonan jadi, biarpun guyonan, tapi kalimatnya engkau aku cerai karena sorih. Tapi kalau kinayah itu kalimatnya itu mengandung makna yang lain, pulanglah ke rumah ibumu. Ya mungkin enak waktu itu di rumah itu. Lah kalau bukan karena niat mencerai, maka tidak jatuh cerai. Maka kalau kinayah, kalau kalimatnya pulanglah ke rumah ibumu, perlu ditanya, maksudmu apa bang? Ya pulang aja, oh gak cerai. Tapi maksudnya cerai, maka jatuh cerai. Itu tergantung pada niat sang suami waktu mengucapkan kalimat, pulanglah kamu ke rumah ibumu. Akan tapi yang perlu dicermati lagi di sini adalah kalimat selingkuh tadi. Kadang seorang istri itu memaknai selingkuh ini selingkuh itu luas sekali artinya. Berzina selingkuh. Kadang nikah lagi juga dibilang selingkuh. Nah, ini perlu ada standar. Harus di selingkuh itu apa sih maksudnya di situ? Kalau misalnya dan kemudian kalau dimaksud adalah berzina, lah berita zina pun tidak gampang. Dari mana kalau seorang istri tahu suaminya berzina? Berita dari orang gua, berita dari orang jangan dipercaya. Suaminya bercerita, ya bodoh, dosa kepada Allah diceritakan. Maka dari mana sumbernya ini? Kadang-kadang seorang istri ini karena dikuasai cemburu itu langsung lihat HP-nya. Terus saya ngeliat di HP-nya ada SMS dari perempuan, katanya ceritanya sudah melakukan sesuatu. Lah orang kan bisa saja membuat dramatis. Ada seorang pelaki perempuan tiba-tiba SMS kepada suami Anda mengatakan, oh kenangan terindah tadi malam. Padahal tidak ketemu, bisa jadi. Nah, kan jangan mudah percaya, SMS sudah ditulis oleh setan juga kok, yang ngadu domba. Maka urusan menganggap selingkuh itu jangan gampang. Kemudian sebagai seorang istri jangan fudul, jangan pengen tahu buka HP suami tanpa izin. Tidak menyelesaikan masalah, tambah pusing nanti. Nah, kadang-kadang pengen sembunyi, suaminya ke kamar mandi langsung sakit. Memang kalau tahu apa-apa bisa selesai kan, enggak juga. Jadi baik, jadi makna selingkuh harus waspada ya, jangan gampang seorang istri mengatakan suamiku selingkuh misalnya. Kalau misalnya mungkin ada mulai ketertarikan dengan perempuan, mulai hatinya mulai rusak. Berarti seorang istri harus segera berbenah agar dia tidak tertarik lagi. Kalaupun SMS kayak apapun, Anda tidak boleh gampang percaya dengan SMS. Apalagi seorang perempuan bercerita, Neng, maka aku sudah dengan suamimu. Jangan percaya orang mengadu domba, kok bisa saja ngomong begitu? Dia pengen rusak. Tak taunya betul Anda, seorang istri terpengaruh, rubat di rumah, seneng dia. Aku baru ngomong gitu sudah rusak tuh. Akhirnya besok suaminya tertarik dengan dia. Maka Anda jangan mudah percaya dengan informasi tentang kemaksiatan sang suami atau sebaliknya istri. Karena itu adalah merusak. Apalagi zamannya zaman media sosial, naudzubillah. Dan Anda tidak perlu banyak tahu. Kalau Anda merasa ada rasa tidak nyaman tentang suami, ya bukan Anda perlu mencari-cari, akan tapi Anda perlu memohon kepada Allah dan memperbaiki servis Anda, pelayanan kepada suami, hubungan lebih dekat lagi sampai dia lupa dengan kemaksiatan yang sudah direncanakannya. Jangan membuat peperangan, begitu juga seorang suami. Tapi ingat, takutlah kepada Allah. Berzinaan adalah hina, mukaddimah zina adalah hina, rendah di hadapan Allah. Dan ketahuilah itu menjadi sebab kita tidak bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.